Konsultasi Syariah. Keputihan bukan haid. Pertanyaan, apa hukumnya berhubungan di saat wanita sedang keputihan? Apakah keputihan termasuk haid? Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Haid adalah cairan yang bentuknya darah atau yang bersambung dengan darah, yang umumnya keluar pada waktu tertentu. Nabi SAW memberikan definisi haid seperti yang disebutkan dalam hadis dari Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu anha, bahwa beliau mengalami istihadhah. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, jika yang keluar adalah darah haid dan itu darah kehitaman yang umumnya dikenal, maka tinggalkanlah sholat. Jika yang keluar darah yang lain, maka berwudulah dan lakukan sholat. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Nabi SAW menyebut haid sebagai dam aswad yu'raf, yaitu darah kehitaman yang dikenal. Sehingga jika yang keluar bukan darah, seperti cairan keputihan, atau hanya cairan keruh atau kekuningan, maka tidak dihitung sebagai haid. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya, ada wanita yang mengalami datang bulan, namun yang keluar cairan kekuningan ketika Ramadan, apakah termasuk haid? Jawaban beliau, seperti yang kita pahami, haid adalah darah yang keluar dari wanita dan itu darah normal yang Allah tetapkan bagi putri Adam. Keluar di waktu-waktu tertentu, dengan ciri tertentu, dan kriteria tertentu. Jika semua kriteria dan ciri ini ada pada darah tersebut, berarti itu darah normal yang memiliki hukum khusus. Namun jika kriteria dan ciri ini tidak ada, maka bukan haid. Majmu' al-Fatawa. Karena itu, sebatas mengalami keputihan tetap wajib sholat, sebagaimana wanita lainnya. Demikian, Allahu A'lam.